الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'du. Kita masuk pada adab yang ke-8. Qala Imam Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala an yajlisa baina yadai syekhi jilsatal adab. Di antara adab yang hendaknya dipenuhi oleh setiap penuntut ilmu ikhwani fillah, yaitu ayya jalisa baina yaday syekh jilsatal adab, hendaknya dia duduk di depan syekh dengan tata cara duduk yang beradab. Nah, ini disebut oleh para ulama karena juga memiliki pengaruh dalam hasil ikhwanul fillah. Nah, dari duduk saja para ulama membimbing. Nah, baik. Kama yajlis sabi baina yadil muqri, sebagaimana duduknya seorang anak di depan muqri, di depan orang yang mentalkinnya, yaitu betul-betul mencermati, betul-betul mendengarkan. Au mutarabbi'an bitawadhu'in, atau dia duduk mutarabbi. Apa duduk mutarabbi? Ridwan. Duduk mutarabbi'an, tata cara duduk yang bagaimana? Yaitu duduk bersila. Ini namanya duduk mutarabbian. Kayak duduk bersila dengan tawadhu. Wa khudu'in dan khudu', ketundukan. Wa sukunin dan ketenangan. Wa khusyu'in dan kekhusyuan. Wa yusli ilaihi syekhi naziran ilaihi, dan dia betul-betul memperhatikan syekh dengan melihatnya. Jadi tidak merem khanihilah. Nah, menghadiri majelis ilmu ya jangan merem. Sudah duduk tenang, bagus, ternyata tidur. Nah, tayyib ini kurang. Kenapa? Karena apa? Duduk bersila, tenang, khusyuk, juga apa? Melihat. Nah, melihat. Tayyib wa yaqbilu bi kulliyatihi alayhi muta'aqqilan li qawlihi, dan hanya dia menghadap dengan apa? Dengan keseluruhan tubuhnya, hadirin. Bukan apa? Tubuhnya menghadap ke sana, kepalanya ke sana. Tapi apa? Betul-betul menghadap bi kulliyatihi muta'aqqilan li qawlihi, dan apa? Berusaha untuk memahami perkataannya. Tayyib. Jangan sudah tenang tapi pikirannya apa? Pikirannya safar. Tayyib, sudah tenang pikiran di Tanjung Pinang ya. Ini betul. Tayyib. Bihaitu la yahujuhu ila i'adatil kalami marratan tsaniyah. Di mana dia tidak membutuhkan untuk diulangi perkataan itu dua kali. Makanya kalau seorang kok ditanya apa pertanyaan tadi, ini menunjukkan tadi tidak mendengarkan, karena butuh diulang dua kali. Qala wala yaltafitu min ghairi darurah, dan dia tidak menoleh sana kemari tanpa ada kedaruratan. Wala yanzuru ila yaminihi aw shimalihi, tidak pula melihat ke sisi kanan atau sisi kiri. Aw fawqahu, atau ke atas. Aw qaddamahu bi ghairi hajah, atau ke depannya tanpa hajah. Tapi menghadap ke syekh. Maksudnya ke depan, ngelengik-ngelengik ke situ. Ke orang yang ada di depannya dan seterusnya. Maksudnya gitu. Jangan bingung. Aw qaddamahu bi ghairi hajah. Tapi nah, menghadap yang betul-betul memperhatikan, mencermati. Wala siyama inda bahthihi lahu wa inda kalamihi ma'ah. Terkhusus lagi, apalagi apa? Pada kondisi memang dia sedang membahas bersama syekh dalam bercakap atau berdialog dengannya. Maka jangan apa? Jangan celingak-celinguk. Ini juga penting akhwanifillah ketika kita na'am menghadiri majelis ilmu, juga ketika duduk apalagi di sisi ulama langsung. Na'am. Fala yanbaghi an yanzura illa ilayhi wa la yattaribu lidujjatin yasma'uha aw yaltafidu ilaiha. Na'am. Maka tidak sepantasnya untuk dia melihat kecuali kepada apa? Kepada syekh ketika sedang pelajaran. Tidak melihat ke yang lain. Nah, dan dia tidak apa? Tidak guncang, dalam artian tidak nah, terganggu kondisinya dikarenakan suatu keributan yang dia dengar. Nah, dan juga tidak menoleh ke arah nah, keributan tersebut. Wala siyama inda bahtin lahu. Naam. Terkhusus lagi apabila dia sedang apa? Membahas bersama dengan syekh. Naam. Karena kalau dengan sesama teman saja, apabila kita sedang berdialog, berbicara, kemudian dia berpaling ke arah lain, nah tentunya ini tidak adab. Apalagi ketika kita apa? Berbicara dengan ulama, atau misalnya berbicara dengan naam saudara kita yang mengajari kita, ini juga penting. Naam, karena semuanya ketika berada di majelis ilmu, ya antara apa muallim dan muta'allim. Walaupun itu teman kita, walaupun itu mungkin naam taib lebih muda dari kita, tetap naam adab-adab butuh dijaga. Karena ilmu akhwanifillah di atas naam semuanya. Allah Subhanahu wa taala angkat naam dengan ilmu naam hamba-hambanya yang dia kehendaki. Maka ijtahidu bagi para talabatul ilm untuk apa? Berijtihad, menghiasi diri dengan ilmu, berusaha untuk apa? Menghasilkan ilmu akhwanifillah, bukan sekedar hadir tok. Ini penting yang senantiasa dinasihatkan oleh para ulama kita. Bahwasanya hendaknya tingkat seorang dalam mempelajari ilmu bukan sekedar ngumpul-ngumpul saja. Bukan sekedar mengumpulkan, tapi bagaimana menghasilkan. Yang belajar nahwu akhanifillah, yang belajar nahwu dia punya tingkat bagaimana berhasil dengan apa? Membaca kitab. Membaca kitab para ulama. Maka apa? Karena ini adalah salah satu bentuk hasil, ya sering-sering apa? Untuk dia praktekkan. Sering-sering mencoba. Jangan apa? Jangan sekedar tahu teoritis. Nah, karena hasil dari belajar nahwu ya kita mampu untuk nah, membaca kalam para ulama, juga mampu memahami kalam para ulama. Ini. Juga dalam hafalan. Hafalan ya kita jangan cuma sekedar apa? Mengikuti nah, alur saja, mengikuti kebiasaan jam sekian suruh ngapal yang ngapal, suruh setor yang setor. Setelah itu enggak. Padahal nah, kita ingin istihdar, kita ingin nyari ayat masih kebingungan. Nah, tayyib. Maka berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal dari sisi hafalan. Nah, untuk dikuatkan. Karena jangan merasa apa? Merasa sudah cukup akan benda. Ilmu itu tidak ada apa? Tidak ada habisnya. Tidak ada habis. Kita nambahkan semuanya saja yang kita miliki aja, baru kita akan dapat sebagian saja. Apalagi kalau kita tidak nambahkan kemampuan sedikit pun. Ingat, kalau kita mengingat bahwasanya derajat kita akan hilang. Nah, ketika telah mati kelak, itu di antara yang menentukan adalah ilm. Maka seharusnya kita tidak bersantai-santai. Karena ilmu itu bukan sekadar wawasan. Bukan. Sekali lagi bukan ilmu din, bukan wawasan. Yang seorang cukup tahu dah, tapi itu harus dijaga di hati, dirawat. Nah, di antara juga yang paling menunjukkan ilmu adalah khasyah, rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang cerdas, betapa banyak orang yang titelnya na'am panjang fadhilah. Na'am insinyur, na'am LC, doktor, profesor. Bahkan ini muncul profesor yang tidak gendah ya. Mau ingin profesor bikin disertasinya apa? Zina itu. Nah, yang penting kalau terselubung, kalau terang, yang penting apa? Terang-terangan, kalau sembunyi-sembunyi asal suka sama suka bukan zina itu. Ini tidak genah. Nah, ini mau titel profesor. Nah, gimana kalau profesor yang seperti ini terus murid-muridnya kayak apa? Boleh ya, benar. Nah, dan ini bukan ilmu yang seperti ini, karena ilmu adalah khasyah. Nah, khasyah, yaitu rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Ini kalau orang pikirannya waras, mendekatinya saja enggak boleh. Berarti yang dilarang adalah semua hal-hal yang akan menjurus ke sana. Bahkan untuk bertemu, na'am berbicara, na'am berduaan saja tanpa mahram, ini merupakan perkara yang dilarang, akan mengantarkan kepada perzinahan walaupun tidak terjadi, tapi itu adalah sarana-sarana yang akan mengantarkan ke sana, ini dilarang. Apalagi kalau na'am melakukannya. Tapi kemudian muncul bahwasanya Al-Quran tidak memberikan pengertian tentang zina itu hanyalah apa pengertian dari para ulama. Karena mereka paham, kita orang ajam mau bicara tentang masalah apa? Masalah definisi suatu lafaz yang syar'i. Ya kembalikan kepada makna secara Arab kalau memang itu adalah lafaz yang tidak datang nas tentang maknanya. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Baik. Dan ini jelas perkara yang batin yang tidak syak seorang muslim ikhwan fillah tentang apa kebatilannya. Ya bahkan kalau mencapai derajat istihlal dalam artian menghalalkan memang halal tanpa ada nama syubhat padanya ikhwan fillah, maka ini bisa kufur. Cuman dalam kasus ini ikhwan fillah mungkin masih ada syubhat berupa karena dia takwil. Jatuhnya dari sisi takwil. Nah, ini juga sekaligus untuk pertanyaan sebagian ikhwah berhubungan dengan kasus itu. Nah, jadi sisinya bukan itu, memang tidak ada syubhat dalam masalah ini. Karena perkara zina itu harusnya jelas. Cuman dia mentakwil. Dia mentakwilkan bahwasanya zina itu adalah apa? Adalah yang dilakukan terang-terangan di hadapan umum. Ini cuma keras saja yang saat ini seperti itu atau kucing. Nah, sebagiannya memilih sembunyi-sembunyi. Nah, tapi sebagian kaum memang akal mereka entah diletakkan di mana. Jadi dia mentakwil bahwasannya zina yang seperti itu. Adapun yang dilakukan suka sama suka walaupun tidak melalui pernikahan yang syar'i ini bukan zina menurutnya. Waliyatubillah. Lalu apa fungsinya nikah? Padahal nikah itu di antara fungsinya menghalalkan yang tadinya haram. Dan ini takwil yang dengan yang khanifina kita apa? Tidak bisa langsung untuk menghukuminya kafir. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiya al-muslimin dan jami'an ila sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tabi bihan, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.